Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Sekarang kita lanjutkan zikir ruku'. Sa'di rahimahullah mengatakan, wa yakulu subhana rabbiyal azim, dan membaca subhana rabbiyal azim, wa yukarriruhu, dan mengulang-ulanginya. Mengulang-ulanginya berapa kali, Sa'di rahimahullah, tidak membatasinya dengan angka berapa kali diulang. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa in qala ma dzalika hal ruku'i wa sujudihi. Dan apabila dia membaca ya bersama dengan zikir itu dengan subhanarabbiyal azim saat ruku' dan juga saat sujud, yakni setelah membaca subhanarabbiyal a'la ulangi membaca bersama zikir ini tasbih, namanya tasbih ruku dan sujud ya, menggabungkan dengan zikir ini zikir subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li fa hasan, maka itu bagus kata Sa'di rahimahullah. Jadi petik dari sini pertama zikir ruku yang ditetapkan Sa'di rahimahullah adalah Subhana rabbiyal azim. Ya, tanpa tambahan wa bihamdihi. Tanpa tambahan wa bihamdihi. Nanti kita akan bahas mengenai tambahan tersebut. Subhana rabbiyal azim. Maha suci Rabbku yang maha agung. Yang kedua, tasbih ruku ini di tikrar, diulang-ulang. Berapa kali Sa'di rahimahullah tidak membatasi. Berikutnya dipetik juga dari ucapan Sa'di rahimahullah disyariatkan menggabungkan ya menambah zikir selain subhana rabbiyal azim subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li subhanakallahumma maha suci engkau ya Allah. Wahai Allah, Rabbana, Rabb kami, wa bihamdik, dan segala puji bagimu, Allahumma, wahai Allah, ighfir li, ampuni aku. Begitu pula halnya dengan tasbih sujud, subhana rabbiyal a'la, ya, digabungkan bersamanya, ditambahkan bersamanya subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfir li, jika ini dilakukan bagus. Jika mencukupkan dengan tasbih ruku dan sujud saja subhanarabbiyal azim untuk ruku dan untuk sujud subhanarabbiyal a'la tidak menambah zikir lain, maka sudah cukup. Jika digabungkan bersamanya subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfir li, maka itu bagus. Demikian makna keterangan Sa'di rahimahullah. Pada mazhab Hanbali, tasbih ruku', tasbih sujud, subhana rabbiyal azim untuk tasbih ruku', subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, maha suci Rabbku yang maha agung untuk ruku' dan tasbih sujud subhana rabbiyal a'la untuk sujud subhana rabbiyal a'la nanti akan datang maha suci Rabbku yang maha tinggi al-a'la yang maha tinggi untuk sujud tasbih ruku' dan tasbih sujud ini subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la hukumnya wajib pada mazhab Hanbali. Ini yang masyhur dari Al-Imam Ahmad. Ini yang masyhur dari Al-Imam Ahmad dan menjadi mazhab bagi fuqaha Hanabilah. Begitu pula halnya soalul maghfirah, meminta maghfirah ampunan. Fil julus baina sajdatain, pada saat duduk antara dua sujud, yaitu membaca Rabbi ghfirli. Membaca Rabbi ghfirli. Rabbi wahai Rabbku ighfirli. Ighfir li, ampuni aku. Rabbik fir li, wahai Rabbku ampuni aku. Ya, soal maghfirah tersebut yaitu zikir Rabbik fir li, wahai Rabbku ampuni aku, itu wajib. Intinya azkar, zikir-zikir pada rukuk, pada sujud, dalam hal ini tasbih, tasbih rukuk dan tasbih sujud, subhanallah rabbil azim pada rukuk, subhanallah rabbil a'la pada sujud, dan zikir al-julus baina sajdatain, zikir duduk antara dua sujud, yaitu su'alul maghfirah, minta ampunan, rabbi firli, hukumnya wajib pada mazhab Hambali. Sama dengan tasyahud, bacaan tasyahud. Tasyahud pertama, ya. Tasyahud pertama. Akan kita pelajari nanti. Mereka samakan dengan itu. Tahiyatulillah, salawat thayyibat. Sampai asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu tasyahud. Tasyahud pertama ini diwajibkan juga pada mazhab mereka, sama dengan itu hukumnya. Zikir-zikir tersebut. Nah, jadi tasbih ruku, tasbih sujud, su'alul maghfirah. Nah, subhana rabbil azim pada ruku, subhana rabbil a'la pada sujud. Rabbi ghfirli pada duduk antara dua sujud, masing-masing satu kali, hukumnya wajib pada mazhab Hambali. Berpegang dengan, yakni mengikuti riwayat yang masyhur dari Al-Imam Ahmad. Mewajibkan hal itu. Ini yang masyhur dari Al-Imam Ahmad dan menjadi pegangan mazhab sahabatnya, fuqaha Hanabilah. Wajib masing-masingnya dibaca satu kali. Pada ruku wajib subhana rabbiyal azim satu kali. Pada sujud wajib subhana rabbiyal a'la satu kali. Pada duduk antara dua sujud wajib membaca rabbighfirli satu kali. Baik. Adapun afdolnya menurut mereka minimalnya 3 kali. Dan afdolnya pada mazhab Hambali subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la, ini yang dibahas, yaitu tasbih ruku dan sujud, subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la, afdalnya pada mazhab Hambali minimal 3 kali afdalnya. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, ini yang dianggap sempurna minimalnya 3 kali. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la pada sujud. Artinya jika membaca satu kali sah. Sudah melaksanakan kewajiban berzikir pada saat ruku, kewajiban berzikir pada saat sujud. Nah, dan kewajiban berzikir pada saat duduk antara dua sujud. Jika mau afdal sempurna, ya, lebih besar pahalanya. Adnal akmal, minimal yang sempurna adalah 3 kali. Jika mau sempurna minimalnya 3 kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Pada saat sujud subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ini minimal yang sempurna. Jika dilebihkan dari itu, lebih utama lagi. Ya. Semakin banyak, semakin afdal. As-Sa'di rahimahullah mengatakan, wa yukarriruhu, mengulang-ulangi tanpa membaca. Nah. Madhab Syafi'i juga sama, yaitu minimal yang sempurna 3 kali. Subhana rabbiyal azim, dan minimal 3 kali subhana rabbiyal a'la. Itu minimal yang sempurna. Lebih dari itu, lebih utama lagi. Nah, sama dengan mazhab Hambali, mazhab Syafi'i dalam hal mengatakan bahwa minimal yang sempurna untuk di tasbih ruku dan sujud adalah 3 kali dan disunnahkan lebih dari itu. Ya, disunnahkan lebih dari itu, semakin banyak semakin afdal. Dan pada mazhab ini di atas kita masih belajar mazhab Hambali ya. Kita pahami dulu mazhab ini. Sa'di rahimahullah. Ya. Jadi karena fawah hanabilah. Nah. Seperti kata Sa'di rahimahullah. Jadi pada mazhab ini, pada mazhab Hambali, berdasarkan yang kita dengar, harus subhanallah rabbiyal azim. Tidak boleh diganti dengan zikir lain. Harus subhana rabbiyal a'la. Tidak boleh diganti dengan zikir lain. Fahami? Ini yang wajib. Naam. Rabbi gfirli. Dan semakna dengan Allahumma gfirli. Al-muhim meminta maghfirah. Rabbi gfirli atau Allahumma gfirli. Jadi pada mazhab Hambali tidak bisa meninggalkan subhana rabbiyal azim dan diganti misalkan dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Tidak bisa pada mazhab Hambali diganti subhana rabbiyal a'la, ditinggalkan, tidak dibaca dan diganti, hanya membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Tidak bisa. Ini pada mazhab Hambali harus subhana rabbiyal azim, harus wajib minimal 1 kali tadi ya. Itu pula subhana rabbiyal a'la wajib minimal 1 kali. Minimal yang sempurna yang afdal yang disunnahkan minimal adalah 3 kali. Jika mau menambah zikir lain, tambahkan bersamanya, bukan diganti. Jika mau misalkan membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, karena Nabi alaihi salatu wasallam sering membaca dalam pada ruku dan sujudnya zikir ini, maka tambahkan bersamanya, gabungkan. Nah, begitu pula jika mau menambah lagi misalkan subbuhul quddusul rabbul malaikati warruh, tambahkan bersamanya, baca 3-3 adapun subhana rabbiyal azim tidak dibaca, diganti dengan subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli, diganti dengan subbuhul quddus rabbul malaikati warruh. Misalkan begitu pula pada sujud tidak membaca subhana rabbiyal a'la tetapi diganti dengan subuhun kudus rabbul malaikatur wa tadi gana subhanallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfir, tidak bisa pada mazhab Hambali. Berarti tidak melaksanakan kewajiban tasbih ruku dan tasbih sujud. Nah, karena harus subhana rabbiyal azim, ini yang diwajibkan pada ruku dan pada sujud harus subhana rabbiyal a'la. Jika mau seperti kata Sa'di, gabungkan bersamanya, tambahkan bersamanya. Nah, Sa'di hanya menyebutkan jika digabungkan bersamanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, fahasam itu bagus. Nah. Begitu pula kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Syarh Al-Mumti' yang dikenal di kalangan ulama, ditambahkan pula bersamanya ya, jika mau juga ditambahkan bersamanya subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. 3-3 dibaca. Bisa difahami ya? Ini mazhab Hambali. Bisa difahami? Nah. Dasarnya apa? Dasarnya karena mereka mewajibkan ya tasbih ruku dan sujud, dalam hal ini tasbih ruku pada subhanallahi alazim dan tasbih sujud adalah subhana rabbiyal a'la. Sekarang kita akan pelajari apa dasarnya Al-Imam Ahmad pada riwayat yang masyhur dari beliau yang menjadi pegangan mazhab fuqaha Hanabilah. Apa dasar mereka mewajibkan zikir-zikir ini. Ya, mewajibkan zikir-zikir ini. Dalam hal ini, Subhanallah Rabbil Azim pada ruku' dan pada sujud Subhanallah Rabbil A'la. Dan pada duduk antara dua sujud Rabbil Firli. Pertama mereka berdalil dengan hadis Uqbah bin Amir. Mereka berdalil dengan hadis Uqbah bin Amir, yaitu hadisnya kata Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, "Lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim, falamma nazalat." Maka lamma nazalat ketika turun ayat, fasabbih bismi rabbikal azim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika turun ayat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'aluha fi ruku'ikum, tempatkan ya ayat itu pada rukuk kalian. Allah merintahkan fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah, sucikan nama Rabbmu yang maha agung. Tempatkan ayat itu ya penerapannya diterapkan di rukuk kalian. Berarti penerapannya apa? Fasabbih bismi rabbikal azim, apa? Subhana rabbiyal azim. Kemudian falamma nazalat, kemudian ketika turun ayat, sabbih isma rabbikal a'la, sucikan ya nama Rabbmu yang maha tinggi. Qal Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, ij'aluha fi sujudikum, terapkan ayat itu pada sujud kalian. Sabbih isma rabbikal a'la, bagaimana penerapannya? Subhana rabbiyal a'la. Jadi di sini ada perintah dari Rasul alaihi salatu wassalam, ij'aluha fil amr. Bagaimana kaidahnya? Pada asalnya perintah Allah, perintah Rasulnya bersifat apa? Pada asalnya bersifat wajib. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan tidak wajib, yang menunjukkan bahwa itu bersifat mustahab. Selama tidak ada dalil yang menggesernya dari hukum asal tersebut ke mustahab, berarti kita berjalan di atas hukum asal. Pada asalnya itu bersifat, perintah itu bersifat wajib. Maka Al-Imam Ahmad mengatakan, ya, Al-Fawah Hanabila mengatakan, ini menunjukkan wajib. Hadis ini diwariskan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya, Al-Imam Ibnu Majah dalam sunannya, dan yang lainnya, termasuk Al-Hakim. Dan disahihkan oleh Al-Hakim. Al-Hakim juga mengeluarkan ini. Ya. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Hakim, muridnya Al-Hakim yaitu Al-Baihaqi, ya, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Dan Al-Hakim mensahihkan hadis ini. Sahahu Al-Hakim. Al-Hakim mensahihkannya. Pensahihan Al-Hakim, yani penilaian Al-Hakim mensahihkan hadis ini dibantah oleh Adz-Dzahabi pada ta'liqnya. Kata Adz-Dzahabi, "Qultu iyyak laisa bil ma'ruf." Kata Adz-Dzahabi, "Qultu, aku berkata, iyyak laisa bil ma'ruf." Rawi pada sanad hadis itu yang bernama iyyak laisa bil ma'ruf, tidak dikenal. Tidak dikenal. Dan bantahan Adz-Dzahabi kepada Al-Hakim disetujui oleh Al-Albani. Bahwa Iyas Ibn Amir, lengkapnya namanya adalah Iyas Ibn Amir Al-Ghafiqi. Al-Ghafiqi laisa bil ma'ruf, tidak dikenal. Rawi tidak dikenal, bagaimana bisa dipertanggungjawabkan riwayatnya? Tidak dikenal. Dan demikian hadis ini dhaif. Jadi hadis ini difonis dhaif oleh Adz-Dzahabi, membantah Al-Hakim, dan juga difonis dhaif oleh Al-Albani dalam Tamamul Minnah. Syarat Tamamul Minnah halaman 190. Dan dalam Al-Irwa nomor hadis 334. Berarti pendalilan dengan hadis ini gugur. Sama? Pendalilan dengan hadis ini gugur karena hadis ini dhaif. Tetapi zikir subhana rabbiyal azim pada ruku' dan zikir subhana rabbiyal a'la pada sujud warid dari amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warid dari amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan perintah. Adapun perintah, hadis Uqbah bin Amir tadi sudah kita dengar, dhaif. Tidak bisa dijadikan hujjah. Tetapi warid amalan Nabi. Amalan Nabi alaihi salatu wasallam membaca tasbih ruku dan tasbih sujud, yaitu pada hadis Hudzaifah bin Yaman. Hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Riwayat Muslim. Hadis Hudzaifah bin Yaman riwayat Muslim. Masih ingat hadis Hudzaifah pada pembahasan qiraah? Qiraah setelah Al-Fatihah, Hudzaifah salat malam tahajud bersama Rasul alaihi salatu wasallam. Rasul alaihi salatu wasallam menggandeng tiga surat setelah baca Al-Fatihah. Surat yang pertama apa? Al-Baqarah. Dilanjutkan An-Nisa. Dilanjutkan setelah itu Ali Imran. Baru kemudian rukuk. Nah, setelah membaca tiga surat itu, selesai tiga surat, kata Hudzaifah, Thumma roka'a. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rukuk. Kemudian Rasulullah alaihi wasallam rukuk. Faja'ala yaqulu. Maka Rasulullah alaihi wasallam membaca pada rukuknya, Subhana rabbiyal azim. Membaca pada rukuknya apa? Subhana rabbiyal azim. Kata Hudzaifah selanjutnya, Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Maka adalah lama ruku'nya, panjang ruku'nya mendekati lama berdirinya. Berarti berapa kali baca subhana rabbiyal azim? 3 kali? Tidak mungkin lama rukuknya mendekati berdirinya jika hanya 3 kali dibaca. Sementara Nabi alaihi salam setelah baca Al-Fatihah baca Al-Baqarah sampai selesai, lanjut An-Nisa sampai selesai, Ali Imran sampai selesai. Berarti subhana rabbiyal azim diulang. Banyak kali diulang. Nah, cukup lama rukuknya. Baik, dengan mengulang ini saja dibaca. Tidak ada yang lain. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam berkata, sami'a Allahu liman hamidah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam membaca sami'a Allahu liman hamidah, tasmi'. Bangkit dari ruku' i'tidal. Tsumma qama tawilan. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam berdiri tawilan, berdiri lama, i'tidalnya lama, qariban mimma raka'a, mendekati lama rukuknya, lama i'tidalnya, ya, hampir sama dengan lama rukuknya. Tadi lama rukuknya hampir sama dengan lama qiyamnya, berdirinya. I'tidalnya hampir sama dengan rukuknya. Baik. Summa sajada. Kemudian sujud. Bagaimana bisa Nabi alaihissalam i'tidalnya lama? Ya, hampir sama dengan lama rukuknya. Nanti akan kita pelajari juga, ya. Zikir i'tidal, yaitu Rabbana lakal hamd, Rabbana lakal hamd. Nah, diulang-ulang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Rabbana lakal hamd. Baik. Summa sajada, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam sujud, faqal, maka Nabi membaca Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Sama ya. Diulang-ulang. Fakana sujuduhu qariban min qiyamihi. Fakana sujuduhu, maka adalah sujud Nabi qariban min qiyamihi. Qariban min qiyamihi. Ya, hampir menyamai lama berdirinya. Berarti dia ulang-ulang. Subhanallah. Diulang sekian kali. Lama sama halnya dengan mengulang-ulang subhana rabbiyal azim sehingga mendekati lama berdirinya. Baik, ini amalan Nabi alaihi salatu wasalam merupakan dalil tasbih ruku' subhana rabbiyal azim dan tasbih sujud subhana rabbiyal a'la. Tetapi ini amalan, apakah ini bisa dijadikan dalil? Nah, di sini sulitnya. Karena dalil utama yaitu hadis Uqbah bin Amir, memang ada perintah, pendalilan itu gugur kan hadisnya dhaif. Tersisa dikatakan berdasarkan hadis ini dan juga hadis yang lain yang akan disebutkan, bahwa Nabi alaihi salatu wasalam tidak pernah ya meninggalkan zikir pada saat rukuk, pada saat sujud, pada saat duduk antara dua sujud, ya Nabi selalu berzikir. Tidak pernah Nabi hanya rukuk tanpa zikir, gitu. Sujud tanpa zikir, duduk tanpa zikir, dan seterusnya. Mesti ada zikir, zikirnya, ya. Ketika Nabi selalu berzikir di rukun-rukun tersebut, tidak pernah meninggalkannya. Bersama sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Masih ingat siapa yang mengeluarkan hadis ini, "Shallu kama ra'aitumuni usalli"? Ini harus tahu nih hadis ini. "Shallu kama ra'aitumuni usalli," salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini mengikuti tata cara salatnya Rasul. Siapa yang mengeluarkan hadis ini? Muslim atau Al-Bukhari? Al-Bukhari. Siapa sahabatnya? Hah? Abdullah menjawab. Siapa sahabatnya? Malik ibn al-Huwairi. Ahsan. Nah. Berdasarkan ini wajib. Wajib zikir. Nah. Pada saat ruku, sujud dan duduk antara dua sujud. Karena tidak pernah Nabi SAW meninggalkan zikir di rukun-rukun tersebut. Sementara Nabi mengatakan, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat." Berarti kita juga tidak boleh meninggalkannya, begitu. Nabi tidak pernah meninggalkannya. Nabi mengatakan, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat." Nabi dalam salatnya tidak pernah meninggalkan zikir saat ruku, saat sujud, saat duduk terus. Berarti kita juga tidak boleh meninggalkannya. Kita harus selalu zikir di rukun-rukun itu untuk mengikuti tata cara salat Nabi SAW. Ah, ini dalilnya wajib. Ini yang bisa dipegang. Bukan hadis Uqbah bin Amir, karena hadisnya dhaif. Dan selain hadis Hudzaifah ini, telah datang riwayat dari 7 sahabat untuk terkait dengan dalil tasbih ruku dan sujud ini. Telah datang riwayat dari 7 sahabat. Meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam membaca tasbih ruku' subhana rabbiyal azim dan membaca tasbih sujud subhana rabbiyal a'la. Riwayat-riwayat itu ada yang berupa sabda dan ada yang berupa amalan. Yang isi, yang kandungan hadis itu, kandungan hadis, kandungan riwayat 7 sahabat itu dari Nabi SAW, baik berupa sabda maupun amalan, bahwa ya, minimalnya yang afdal dibaca 3 kali Subhanarabbil Azim, ya, diulangi sampai 3 kali Subhanarabbil A'la, diulangi sampai 3 kali. Nah, penetapan ini ya, bahwa minimalnya yang afdal sampai 3 kali datang dari 7 sahabat dari Nabi alaihi salatu wassalam, berupa qawlan, qawlan wa amalan, qawlan sabda dan amalan. Kata Al-Albani rahimahullah tentang riwayat 7 sahabat tersebut mengenai penetapan adna kamal, minimal yang afdal sampai 3 kali, Al-Albani mengatakan kendati hadis-hadis itu secara individualnya, kendati meskipun walaupun hadis-hadis itu secara individualnya, bimufrodatiha, yani secara individualnya, ini secara sendiri-sendiri, ya, riwayat sahabat ini tersendiri, riwayat sahabat ini tersendiri, riwayat tersendiri, tujuh, masing-masingnya, secara individualnya, tidak lepas dari pembicaraan, tidak lepas dari kelemahan. Jadi masing-masing secara tersendiri, masing-masing ada kelemahannya. Tidak lepas dari pembicaraan, kelemahan, kata Al-Albani. Tetapi, bimajmu'iha, secara gabungan keseluruhannya, saling menguatkan satu sama lainnya, menunjukkan bahwa itu sabit. Itu benar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu benar, gabungan, bimajmu'iha, gabungan seluruh riwayat 7 sahabat itu, saling menguatkan, menunjukkan bahwa memang benar telah datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, ya, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam membacanya sampai ya 3 kali, menunjukkan itu minimal yang afdal. Nah, jadi hadis-hadis ini menunjukkan tasbih ruku' subhanarabbil azim dan tasbih sujud subhanarabbil ala. Pendalilannya bagaimana tadi? Pendalilannya adalah Nabi alaihissalam selalu ya membaca zikir saat ruku, saat sujud dan seterusnya, sementara kita disuruh mengikuti cara sholatnya. Berarti kita juga tidak boleh meninggalkannya. Tetapi permasalahannya sekarang, baik, Nabi Al-Fatihah tidak pernah meninggalkan zikir ruku dan sujud. Kita fokus ke ruku dan sujud aja dulu. Nah, tidak pernah meninggalkan zikir ruku dan sujud. Baik, tetapi apakah memang Nabi selalu membaca Subhanarabbiyal Azim kalau ruku, Subhanarabbiyal Ala kalau sujud? Selalu mesti dibaca zikir itu, mesti Subhanarabbiyal Azim, ya. Dan pada saat sujud Subhanarabbiyal Ala. Sementara telah warid hadis-hadis yang lain seperti hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayat Bukhari dan Muslim muttafaq alaih, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukthiru ay yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi. Kana an-nabiy, adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yukthiru, memperbanyak, sering, ya, ayakula fi ruku'ihi wa sujudi, ayakula fi ruku'ihi wa sujudi, membaca pada ruku'nya dan sujudnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Zikir yang disebutkan oleh Sa'di di mana? Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir li. Yata'awwalul Qur'an, Nabi alaihi salatu wassalam menakwilkan Al-Qur'an, yakni mengamalkan Al-Qur'an. Kenapa beliau banyak membaca zikir ini pada ruku dan sujudnya? Karena mengamalkan Al-Qur'an. menakwilkan, maksudnya di sini mengamalkan. Jadi maksud adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Dan ini menunjukkan akhir hayat Nabi alaihissalam. Jika jaa nasrullahi wal fath, jika sudah datang pertolongan Allah, jika jaa nasrullahi wal fath, pertolongan Allah dan fath, fath Makkah. Sudah fath Makkah itu sudah dekat kematian Nabi alaihissalam. Janji Allah telah terrealisasi, janji nasrullah dan fath, fathun qarib, fath Makkah sudah. Berarti sudah dekat ajal setelah itu. Jika jaa nasrullah wal fath, wa'alaikan nasa dakhuluna fini, liadakhuluna fini nila akhwajah, fasabbih bihamdi rabbika, wastaghfirhu. Orang-orang sudah berbondong-bondong masuk Islam, Allah merintahkan, fasabbih bihamdi rabbika, wastaghfirhu, pujilah, sucikanlah, ya, Rabbmu dengan memujinya, wastaghfirhu, dan beristighfarlah. Ini tanda, sudah hampir ajal. Maka Nabi banyak istighfar untuk menutup ajalnya, menakwilkan ayat ini, maksudnya mengamalkan ayat ini, maka banyak membaca subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Ada tasbih, tahmid, dan ada istighfar. Nah, itu maksudnya dalam Al-Qur'an. Nah, hadis ini menunjukkan, apakah hadis ini menunjukkan bahwa Nabi di samping membaca subhana rabbiyal azim, membaca juga hadis, membaca juga zikir ini? Di samping membaca subhana rabbiyal a'la, membaca juga zikir ini? Ini yang sulit. Dan ini diperselisihkan oleh ulama memahami hadis ini. Adapun Al-Imam Ahmad dan para sahabatnya, sahabat Hambali, mereka mengatakan, artinya Nabi SAW berhadis Aisyah banyak membaca pada ruku dan sujud, subhanallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli, bersama subhana rabbiyal azim, bersama subhana rabbiyal a'la. Begitu. Adapun subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la itu selalu, tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi alaihi wasallam, dan itu zikir wajib. Ini dasarnya mereka. Nah, begitu pula hadir Aisyah yang lain, riwayat Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudi. Anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudi, adalah beliau membaca pada ruku' dan sujudnya, subbuhun quddusun rabbul malaikati war ruh. Subbuhun quddusun rabbul malaikati war ruh. Takdirul kalam, kata ulama, takdirul kalam, anta subbuhun quddusun rabbul malaikati war ruh. Ini khobar ini. Subbuh khobar. Mubtada'nya mana? Muqaddar, mahluf. Takdirul kalam, anta, engkau ya Allah, anta subbuhun. Menyebut ya tiga nama, anta subbuh kudus rabbul malaikati warruh. Terdapat teman-teman tiga nama di sini, subbuh, al-kudus, dan ar-ruh. Nah, engkau ya Allah subbuhun kudus. Subbuhun kudus maknanya maha suci. Engkau lah yang maha suci. Rabbul malaikati warruh, Rabb dan Rabb para malaikat, dan ar-ruh yaitu malaikat yang paling utama yaitu Jibril, dikhususkan dengan ar-ruh karena rasul utusan Allah membawa ar-ruh min amri, intisari dari perintahnya, yaitu wahyu kepada para rasul dari kalangan manusia, maka disebut ar-ruh. Nah, yaitu Jibril. Rabb malaikat dan Jibril. Nah, hadis ini juga, apakah berarti hadis ini menunjukkan Nabi di samping membaca subhana rabbiyal azim pada rukuknya juga membaca subbuhun quddusun rabbul malaikati war ruh, Di samping membaca pada sujudnya Subhana Rabbiyal A'la juga membaca Subuhun Kudus Rabbul Malik Warruh. Atau Nabi hanya membaca ini dan tidak membaca Subhana Rabbiyal A'zim. Nabi hanya membaca ini dan tidak membaca Subhana Rabbiyal A'la. Ini juga diperselisihkan oleh ulama. Dan memang ada ihtimal yang pertama dan yang kedua. Maksudnya ada ihtimal, ada kemungkinan ini dan itu. Sulit secara pasti menentukannya. Yang jelas, pada mazhab Hambali, pokok Hanabi yang mengatakan, ya, ini yang ma'ruf, kata Ibnu Utsaimin, dari ulama, nah, dan ini mazhab Hambali, jelas, mereka mengatakan, Nabi membaca ini bersama Subhanahu Rabbiyal Azim. Nabi membaca ini bersama Subhanahu Rabbiyal A'la. Karena intinya bagi mereka harus Subhana Rabbiyal Azim, ini wajib ya pada rukun Subhana Rabbiyal A'la, wajib pada sujud. Dan hadis Aisyah, dua hadis Aisyah ini ya, jika mau dibaca gabungkan, jangan digonta-ganti. Jika digonta-ganti tidak melaksanakan kewajiban membaca zikir yang wajib Subhana Rabbiyal Azim pada ruku dan baca zikir wajib pada sujud Subhana Rabbiyal A'la. Ini mazhab Hanabilah. Ini mazhab mereka. Difahami mazhab Hanabilah? Hah? Al-Bim kita faham dulu mazhab Hanabilah. Dengan ini kita faham makna matan yang disebutkan As-Sa'di rahimahullah. Karena itu di atas mazhab Hanabilah. Nah. Baik. Bagaimana mazhab ulama yang lainnya? Mazhab Jumhur, ulama, mazhab Syafi'i, mazhab Malik, Abu Hanifah. Nah, kita akan lengkapi insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Tafadhal. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah.